Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat merenungkan dan dapat memikirkan kembali tentang perbuatan-perbuatan kita yang mana diridhai Allah atau tidak melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati dengan menyampaikan ayat demi ayat dari ayat Al-Quran. Semoga ini dapat menjadikan sebuah renungan, dengan renungan itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kali ini kita akan membawakan ayat ke-72 dari surah Al-Hijr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi umurmu ya Rasulullah, sesungguhnya mereka terombang-ambing di dalam kemabukan atau di dalam kesesatan. Khitab ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dengan Allah menurunkan firman-Nya dengan perkataan la'amruka, ini adalah merupakan penghormatan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah memberikan penghormatan? Karena disebabkan yang sebagaimana pertemuan yang telah lalu sudah disampaikan oleh Ustadz Ardiansah, yaitu disebabkan oleh kesabarannya, disebabkan karena terus ingin berbuat kebaikan demi mencapai ridha Allah, sehingga Allah dalam satu sisi memberikan penghormatan melalui firman Allah la'amruka, demi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah muliakan. Allah muliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sumpah ini. Maka ini adalah hal yang sangat mengembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal isinya adalah membicarakan tentang bagaimana kaum Nabi Lut, yang mana mereka itu memang betul-betul terombang-ambing disebabkan oleh kesesatan mereka. Dibahasakan dengan bahasa sakaratihim. Sakarat itu artinya mereka mabuk. Mabuk dalam arti kata sudah mendarah daging perbuatan keji tersebut, sehingga mereka tidak pernah merasakan bahwa apa yang mereka lakukan ini memang betul-betul jauh dari ridha Allah, memang betul-betul jauh dari perlindungan Allah, bahkan lebih dekat kepada murka Allah Subhanahu wa taala. Maka hal inilah yang ingin disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemberitahuan tentang bagaimana mereka itu dalam suasana yang memang betul-betul menyesatkan mereka sehingga mereka tidak tahu apa-apa terhadap apa yang mereka perbuat. Untuk itulah Allah mengingatkan kita dalam firman ini. Dan di sini sebetulnya untuk masalah la'amruka itu, sumpah ini nanti mungkin akan dibahas oleh Ustaz Ardiansah, bagaimana sumpah itu sebetulnya, apakah semua sumpah yang diungkapkan oleh kita itu juga boleh tanpa memakai lafzul jalalah, atau bagaimana kedudukan hukumnya dalam Islam, mungkin nanti akan disampaikan oleh Ustaz Ardiansah. Jadi kesimpulan dalam hal ayat ini adalah Allah dan Rasulnya menginginkan bahwasanya kita jauh dari kesesatan itu, karena sesat itu bukan saja menjadikan diri kita tercela, hina, bahkan kita tidak menyadarkan diri sampai seperti saatnya orang yang saat itu mabuk sehingga tidak merasakan perbuatan itu. Inilah yang perlu kita hindari. Ini di sini sudah ada di studio Ustaz Ardiansah, kami mohon masukannya dan kaitannya dengan sumpah ini, Ustaz Ardiansah. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang kita bahas pada hari ini, yaitu surah Al-Hijr ayat ke-72, Allah Subhanahu wa taala mengawalinya dengan sebuah sumpah dengan usia atau umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la umruka. Nah, sumpah yang disebutkan seperti ini tadi sudah ditanyakan oleh Ustaz Fajrul berkaitan dengan hukum bersumpah. Kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah boleh saja dengan apa saja. Baik itu dengan zat-Nya. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan namanya. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran kita juga menemui bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan zat-Nya. Atau Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, seperti kepada dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, demi waktu duha, demi matahari dan demi waktu duha, demi malam, demi siang, demi waktu fajar, demi bulan, demi bintang. Itu semua dapat dilakukan atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersumpah dengan nama-nama makhluk-Nya. Nah, berbeda dengan manusia, kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dari kaum muslimin dan kaum mukminin tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, wallahi, tallahi, billahi, lillahi. Hanya dengan begitulah kita boleh bersumpah. Kita tidak boleh mengatakan, yang kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, demi matahari, demi bulan, demi waktu. Kita tidak boleh bersumpah dengan itu, karena kita bersumpah dengan makhluk, sementara sumpah itu adalah mengagungkan sesuatu yang kita sebutkan di dalam sumpah itu. Dan tidak ada yang dapat atau wajar untuk diagungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi dari apa yang kita katakan itu. Sebab sumpah ini kan berfungsi untuk menguatkan dan menegaskan apa yang akan kita katakan atau apa yang menjadi persaksian kita. Misalnya, kita bersaksi di hadapan pengadilan bahwa kita melihat sesuatu kejadian misalnya. Maka kita ketika itu disumpah sebelumnya dengan nama Allah, karena Allah lah zat yang menjadi saksi bagi diri kita yang kita agungkan, yang pasti mengetahui bahwa kita benar-benar melihat apa yang kita akan persaksikan di dalam persidangan itu. Atau kita ingin mengakui sesuatu, kemudian kita bersumpah untuk menegaskan apa yang kita akan katakan itu, atau yang sudah kita katakan itu, atau sesuatu yang sudah kita nyatakan. Jadi ini, sumpah ini berfungsi sebagai penegasan dari diri kita, dan sesuatu yang kita sebutkan di dalam sumpah itu tadi adalah zat yang agung, dan itu tidaklah sepantasnya kita agungkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan seperti yang tadi sudah dikatakan Ustaz Fajrul sebagai kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal yang lain yang dapat kita ambil dan kita tegaskan di dalam ayat ini, betapa Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu berdakwah, dan di pada masa beliau berdakwah dan menghadapi banyak sekali tantangan, cobaan dan halang rintang dari kaum kafir Quraisy. Ya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa, wahai Muhammad, janganlah engkau merasa bersedih, janganlah engkau merasa sangat terbebani dengan apa yang engkau hadapi sekarang ini, karena sebenarnya lah Nabi Lut, nabi-nabi sebelum engkau, ya, memiliki tantangan yang tidak mudah, Jadi kamu harus lebih bersabar dalam menghadapi hal itu sehingga kamu menjadi orang-orang yang mulia. Artinya ketika kita memiliki satu tantangan dalam hidup kita, sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ujian itu hendak mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bersedih ketika kita menghadapi suatu ujian. Jangan kita pernah merasa bahwa kita terhinakan dengan ujian itu. Apalagi ujian itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, karena dengan ujian itu ya, kita sebenarnya hendak dinaikkan tingkatan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada terkadang kita diuji dengan suatu penyakit, ada mungkin terkadang kita diuji dengan sesuatu kekurangan yang ada pada diri kita. Maka dengan demikian caranya, apa itu bila itu kita hadapi, hendaklah kita senantiasa bersabar dan menghadapi segala ujian itu tentunya dengan sikap-sikap yang terbaik, bukan dengan marah atau apalagi menyesali nasib. Mungkin itu tambahan dari saya, Ustaz Fajrul. Ya, terima kasih Ustaz Ardiansyah, keterangan tentang bagaimana bersumpah sesungguhnya. Maka apa yang kita dengar saat sekarang ini dari surah Al-Hijr ayat 72 menyebutkan la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun. Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah bebas menyebutkan apa saja. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Ustaz Ardiansyah, seperti wattini wazzaitun, bagaimana Allah menyebutkan wattur, wa kitabin mastur, wal asri, wan najmi idha hawa, wasyamsi waduhaha. Banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, la uqsimu bihadal balad. Semuanya itu maknanya ketika kita menyebut, mendengarkan arti wattini wazzaitun, itu artinya Allah itu bersumpah karena Allah itu yang menciptakan buah tin dan zaitun. Ketika Allah bersumpah wa kitabin mastur, sesungguhnya Allah itulah yang mempunyai kitab tersebut. Allah lah yang menguasai. Ketika Allah berfirman la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad, artinya bi rabbil baladil ladzi halalta bihi, artinya dengan Allah yang memiliki negeri ini, yang mana Allah aturkan semuanya untuk manusia tersebut. Jadi hal ini bebas dan sangat bisa karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila kita sebagaimana yang Ustaz Ardiansyah bilangkan tadi, tidak boleh kita menyebut bersumpah kecuali kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita dalam hal tersebut, karena itu akan menyebabkan kita ini mabuk sehingga kita bisa jadi jauh dari kebenaran sehingga memang betul-betul dalam kesesatan. Na'udzubillah min dzalik. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Ardiansyah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.